Mitra bisnis, belum hilang ingatan kita akan tingginya harga daging sapi di Indonesia beberapa waktu lalu akibat kekurangan pasokan. Saat ini hal yang sama terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang kini bisa mencapai Rp80.000 per kilo atau melonjak 5 kali lipat dari biasanya. Kebutuhan bawang putih saat ini memang 95%-nya harus dipenuhi dari impor. Namun buruknya pengelolaan stok bawang nasional oleh pemerintah dituding menjadi sebab langkanya bawang di pasar. Selain itu juga ada tudingan terjadi aksi tahan barang oleh sejumlah importir nakal. Menurut Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, hal ini salah satunya adalah akibat dari buruknya survei mengenai ketersediaan barang-barang tersebut di Indonesia. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya sudah tersambung dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika demikian, apa tindakan pertama yang harus dilakukan pemerintah? Tentunya penting kebijakan daripada kita punya kebijakan daripada pertanian kita ini, yang mana kita kan harus menyeimbangkan hasil produksi kita dengan kebutuhan konsumen. Jangan konsumen yang rugi kan karena harga tinggi-tinggi dengan alasan you membantu petani, sedangkan petani juga tidak terbantu, nggak, karena dia tidak bisa juga produksi yang banyak. Jadi semuanya ada vicious circle, lingkaran setan di mana kita harus mulai. Saya pikir paling penting dimulai statistik kita dulu, harus kita lihat benar nggak semua angka-angka kita ini. Sapi yang you produksi berapa, lu bilang lu mesti berapa ternak, jutaan ternak sapi lu, berapa banyak yang betul-betul bisa dipotong dan lain-lain. Kan ternak sapi itu orang rakyat punya, you kan tidak bisa kuasai itu, dan berapa persen yang boleh dipotong, ya yang mau mereka juga potong kan. Jadi semua ini harus dikoordinasikan, setelah itu dibuat kebijakan sehingga kebijakan import dan lain-lain itu betul-betul saling mengisi. Waktu saat you tidak produksi dan dibutuhkan, itu baru you import. Tapi ini semua kenapa puluhan tahun yang lalu tidak terjadi seperti gila-gila sekarang ini kan. Ini semua ini karena semua ekosektoral nomor satu, yang kedua alat sebagian juga banyak menggunakan kesempatan untuk korupsi dan untuk cari duit dengan seeking semua. Ini mengkacaukan kita semua dan tidak ada yang ditakutin, dan hukum kita tidak jalan. Nah, itu rusak kita semua. Ini kan sebenarnya tidak pernah terjadi. Kita sudah merdeka 60 tahun kan. Kenapa sekarang baru terjadi? Kan ada yang salah mestinya daripada leadership kita ini. Dan ada yang salah daripada koordinasi pemerintah kita dan yang memimpin departemen itu sendiri. Kalau semua jalan sendiri-sendiri, ya susahlah kita ini. Jadi kita kena semua korban. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.